Bangun dong kak, minum kopi kek. Oh iya kopi ya. Oke. Kan biji di halaman kelak akan menjadi barang, menadahkan tangan di jalanan kelak akan menjadi uang, pasang tampang pasang aksi itu pun menghasilkan. Gak ada kampung di kota, orang sibuk pada bisnis, banyak yang punya rekening di negeri Swiss. Pembokat sekarang pada modis-modis, pengemis saja mudik charter bis. Hidup di alam yang ramah, di atas tanah subur dan kaya.